Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Istisqa. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil beberapa bab yang berkaitan dengan sifat al-istisqa, tata cara istisqa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita lalui hadis Abad bin Tamim an ammihi radhiyallahu ta'ala an, itu hadis Abdullah bin Zaid bin Asim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau beristisqa beliau melakukan salat 2 rakaat dengan tanpa al-adhan dan tanpa iqamah. Kemudian juga Nabi SAW ketika salat istisqa beliau menjaharkan bacaannya. Dan ketika berdoa pada salat istisqa beliau membalikan rida yang beliau pakai yang tadi sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Membalikan posisi selendang yang beliau pakai yang tadi sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Dan pada bab yang kita baca kita akan lalui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa. Beliau mengangkat kedua belah tangannya. Raf'an balighah, mengangkat dengan sangat tinggi sampai terlihat bayad ibtai, putih ketiak beliau. Sebagaimana akan kita lihat bahwasanya para sahabat yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdoa mengangkat kedua belah tangannya, mereka pun mengangkat tangannya. Mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga datang di Sahih Muslim dan juga disebutkan di Fathul Bari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan salat istisqa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Ketika mengangkat tangan beliau mengisyaratkan punggung tapak tangannya ke arah langit. Itu berbeda dengan hai'ah doa seperti biasanya. Kalau kita berdoa biasanya telapak tangan kita bagian batinnya, itu dalamnya, itu yang terarah ke arah langit. Adapun ketika istisqa terbalik, justru bagian punggung telapak tangan yang mengarah ke arah langit. Sebagaimana tadi disyaratkan di hadis Anas di Sahih Muslim. Dan sebagian memahami hadis Anas tersebut ketika Anas mengatakan bahwa Nabi SAW asyara bi dhahri kaffai ila sama, katanya berdoanya seperti biasa. Telapak tangan bagian dalam tetap di atas. Hanya saja dikarenakan beliau mengatakannya dengan tinggi, maka terlihat bagian punggung telapak tangan mengarah ke arah langit. Jadi sebagian mengatakannya berdoa seperti biasa seperti ini, dan sebagian seperti dhahirnya. Berdoanya kedua telapak tangannya diangkat seperti ini. Ini kaifiyah doa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya khutbah al-istisqa dan salat itu boleh didahulukan khutbah sebelum salat sebagaimana boleh didahulukan salat sebelum khutbah. Hanya saja jumhur ulama mengatakan yang paling afdal itu hayahnya seperti salat Id dan tidak seperti salat Jumat, yaitu salat terlebih dahulu baru khutbah, kemudian setelah khutbah diakhiri dengan doa. Setelah berdoa selesai dari pelaksanaan salat istisqa. Kita akan baca bab yang ke-1, bab raf'in nas aydiyahum al-iman fil istisqa. Bab manusia mengangkat tangan-tangan mereka bersama imam tatkala berdoa di saat istisqa. Dan beliau masih menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ayyub bin Sulaiman, haddathani Abu Bakar ibn Abi Uwais, Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Uwais, akhu Ismail ibn Abi Uwais. Isa Ismail itu da'if, kalau Abu Bakar tiqah. An Sulaiman bin Bilal, qala Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Ansari, sami'tu Anas bin Malik qala, أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فمازلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق وقال أويسي حدثني محمد جعفر عن أهل سعيد وشريك أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau berkata, ada seorang laki-laki dari Arab, dari pedalaman Badu, datang ke Madinah. Dan ketika datang, ia mendapatkan Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Ketika datang, dia berdiri, masuk berdiri masjid dan mengatakan, wahai Rasulullah, halakatil masyiyah, hewan-hewan ternak binasa. Dan hewan ternak, baik itu kambing ataupun unta, untuk orang-orang ahlul badiyah, itu merupakan sumber kehidupan atau sumber utama kehidupan mereka. Karena orang badu, mereka itu nomaden. Tidak tetap tinggal di tempat tertentu. Mereka berpindah-pindah sesuai dengan tempat yang mereka inginkan. Yang di taman tersebut mereka bisa menggembala hewan-hewan ternak mereka. Maka ketika tidak ada hujan, otomatis mereka sangat terganggu sekali kehidupan mereka. Kata Badu tersebut, kata Arabi tadi, wahai Rasulullah, halakatil masyiyah, telah binasa hewan-hewan ternak. Halakal iyal, dan binasa keluarga. Kekurangan makan dan minum. Halakan nas, dan juga orang-orang secara umum, hewan ternakku, keluargaku, dan orang-orang mereka termadarat dengan tidak turunnya hujan di waktu yang sangat lama, musim paceklik dan musim kemarau yang berkepanjangan. Maka Rasulullah ketika mendengar pengaduan orang Arabi tadi, farafa Rasulullah yadaihi yad'u, beliau langsung mengangkat kedua belah tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Doanya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Dan para sahabat ketika melihat Nabi mengangkat kedua tangannya, mereka pun mengangkat tangannya berdoa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kata Anas, tidaklah kami keluar dari masjid di saat itu hatta mutirna, sampai kami diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang lalu sudah kita lalui, harus mengatakan sebelum doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada di langit Madinah tanda-tanda hujan. Tidak ada awan satu keping pun. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, tiba-tiba datang awan yang sangat tebal mengelilingi Madinah. Kemudian turun hujan. Kemudian kata Anas, "Famazilna numtaru hatta kanat al-jum'ah al-ukhra," dan hujan terus turun sampai Jumat berikutnya, satu pekan. Kemudian di Jumat berikutnya, tatkala Nabi sedang berkhutbah, datang orang tersebut. Yang lain atau yang lainnya. Kalau sini lahirnya orang tadi. Karena ar-rajul ma'rifah. Di awal hadis bukan nakirah, atau rajulun arabi. Kalau ada ma'rifah setelah nakirah, maka orang itu sama. Maka datang arabi yang Jumat kemarin datang, dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, basyiqas al-musafir." Wahai Rasulullah, orang safar basyiqa, katakan mana ya dha'ufa, tidak bisa melakukan perjalanannya. Wa muniyat tariq, dan jalan terhalang dikarenakan hujan yang terus-menerus turun. Maka Nabi pun langsung berdoa dan berkata, "Allahumma hawalaina wa la alaina," ila akhir doa. Ya Allah, turunkan hujan ke daerah sekitar kami, dan jangan engkau turunkan hujan kepada kami atau daerah kami. Syahidnya di sini, para jamaah, para sahabat, ketika Nabi berdoa istisqa dengan mengangkat kedua belah tangan, maka mereka pun mengangkat kedua belah tangan bersama imam. Kemudian setelahnya, bab rafil imam yadahu fil istisqa, bab imam mengangkat tangannya ketika berdoa saat istisqa. Qala haddathana Muhammad bin Bashar, qala haddathana Yahya, Yahya bin Sa'id al-Qattan, wa ibn Abi Adi, Muhammad bin Ibrahim, an Sa'id, Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah, Qatadah bin Da'amah, an Anas bin Malik, qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yarfa'u yadai fi syai'in min du'ai illa fil istisqa, wa inna yarfa'u hatta yura bayadu ibtai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengangkat kedua belah tangannya tatkala berdoa kecuali saat istisqa. Saat istisqa beliau mengangkat tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau. Dan zahir hadis Anas ini fihi iskal, itu muskil. Karena datang hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan Nabi SAW ketika berdoa mengangkat kedua belah tangannya. Oleh karena itu, kata para ulama, mana hadis Anas bahwasanya beliau mengatakan Nabi tidak pernah mengangkat kedua belah tangannya saat berdoa kecuali pada istisqa, itu bihasa bi'ilmi, sesuai dengan pengetahuan Anas. Beliau tidak pernah melihat Nabi berdoa dengan mengatakan kecuali saat istisqa. Adapun yang lainnya, melihat di kejadian-kejadian yang lain. Dan sebagainya, Anas tidak menafikan Nabi mengangkat tangannya atau melihat Nabi mengangkat tangannya di waktu-waktu yang lain. Hanya saja kaifiah yang beliau lihat itu dengan mengangkat tangan sangat tinggi sampai terlihat putih ketiaknya, hanya pernah beliau lihat ketika solat istisqa atau doa istisqa. Terlebih lagi dengan posisi tangan seperti ini, tidak pernah beliau melihat Nabi berdoa seperti itu. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa itu perkara masyru', dari qaul Nabi sallallahu dan juga dari perbuatan-perbuatan beliau. Banyak nukilan-nukilan hadis Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Dan beliau yang mengatakan dalam hadis Salman dari Sahih, "Inna Allah hayyun kariman yastahi min abdihi an yarfa ilaihi yadayhi thumma yardahuma sifran." Kata Nabi SAW, Allah adalah yang maha mulia dan maha pemalu. Malu dari hambanya, kalau hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian dikembalikan dalam keadaan hampa. Mengangkat tangan ketika berdoa termasuk sebab ijabah, sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Qala al-Imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam an-Nasa'i Rafi masmu Ahsanta Ahmad ibn Syu'aib an-Nasa'i. Akhbaran Abu Dawud قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبي قال كنا نذكر بعض الأمر وأن حديث عهد بالجاهلية فهلت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bisa maqut iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu fa inna la naraka illa qad kafart fa ataituhu fa akhbartu fa qala li qul la ilaha illallah wahdahu la sharika lah thalatha marat wa ta'awwad billahi minash shaytan thalatha marat وَاطْفُلْ عَنْ يَسَارِكْ ثَلَثَ مَرَاتْ وَلَا تَعُدْ لَهْ قال أخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد تحدثنا مخلد قال حدثنا يونس ابن إسحاق عن أبي قال حدثني مصعب بن سعد عن أبي قال حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي بئس ما قلت قلت هجرا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثة وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود. قال الشيخ رحمه تعالى هذا حديث صحيح. Al-hadith akhraja ibn Majah faqala hadathna Ali ibn Muhammad wal-Hasan ibn Ali al-Khallam qala hadathna ibn Adam an Israel an Abi Ishaq an Musa ibn Sa'ad bih wa akhraja wa Ahmad wa akhraja wa Ahmad dari Mus'ab ibn Sa'ad dari ayahnya beliau berkata pada suatu ketika kami sedang memperbincangkan sesuatu dan pada saat itu ana hadithu ahdin bil jahiliyah, aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah. Fahalatu billat wal uzza, maka ketika di majlis tadi aku bersumpah dengan Lat dan Uzza, sesembahan yang terkenal yang disembah oleh orang-orang musyrik Arab, demi Lat dan demi Uzza. Maka teman-temanku yang di majlis berkata kepadaku, bisa maqut, sangat buruk apa yang kamu katakan. Itu kamu bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi dengan nama sembahan orang-orang musyrik, demi Lat dan Uzza. Sudah kita ketahui Nabi mengatakan, faman kana halifan fala yahlif illa billah, barang siapa yang bersumpah, janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dari yang lain, man halafa bi ghairi lahi faqad asyrak, Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian kata teman-temanku, datanglah kamu kepada Rasulullah SAW. Menghadaplah kamu kepada Rasulullah SAW dan beritahukan kepadanya. Karena kami melihat kamu telah melakukan kekufuran dengan bersumpah dengan nama Allah wal Uzza. Maka aku pun menghadap Nabi SAW dan beritahukan apa yang terjadi. Maka Nabi berkata kepadaku, katakan olehmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiga kali. Kemudian berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Tiga kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiga kali. Dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali. Dan jangan kamu ulangi. Dirasalahnya sama. Ada tambahan qulta hujra. Teman-teman Sa'ad mengatakan kamu telah mengatakan hujra, perkataan batil ketika bersumpah dengan nama Lat dan Uzza. Syahid di sini wa ta'awwad minasyaiton. Salah sama rat. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seseorang yang baru meninggalkan suatu keadaan itu tidak mustahil, bahkan sering terjadi hal-hal yang biasa dia lakukan di masa lalu masih ia lakukan, masih nempel, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Di kisah Dawat atau Datu Anwar sudah kita lalui hadisnya. Para sahabat min muslimi al-fatih atau min muslimat al-fatih yang baru saja masuk Islam di Fathu Makkah di akhir atau di bulan Ramadan, di bulan Syawal mereka ikut berperang melawan orang-orang Hawazin, yaitu di perang Hunain. Ketika di perjalanan mereka melihat Datu Anwar, pohon yang biasa diagungkan oleh orang-orang musyrik, yang orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut agar berbarokah, agar senjata mereka membawa berkah. Maka sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah ij'al lana dhat anwar kama lahum dhat anwar. Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhat anwar, tempat mencari barokah untuk senjata-senjata kami, sebagaimana orang musyrik memiliki dhat anwar, pohon khusus yang mereka jadikan untuk mencari barokah. Maka Nabi SAW langsung bertakbir, Allahu Akbar, inna sanan laqad qultum kama qala bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi, Allahu Akbar, sungguh ini jejak orang yang terdahulu. Kalian telah mengatakan perkataan bani Israil kepada Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebaik mereka memiliki banyak Tuhan. Maknanya di sini, para sahabat yang baru masuk Islam di Fathu Makkah, mereka belum mengetahui banyak hukum Islam sampai dalam masalah akidah. Minta dibuatkan datu anwar berupa perbuatan, yang mana perbuatannya perbuatan syirik. Dan juga terkadang ucapan seperti dalam hadis ini, saat baru saja meninggalkan masa jahiliyahnya, dan di masa jahiliyah sudah terbiasa bersumpah dengan Lata dan Uzza, demi Lat dan demi Uzza. Nah, ini merupakan perkataan syirik. Perkataan syirik. Dan itu terbawa oleh beliau ketika beliau sudah masuk Islam. Dan hikmahnya di sini, kita terutama kalau kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan orang-orang yang baru mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terkadang baru mengenal Islam, yang mana sebelumnya mereka hidup imbat di luar Islam, atau juga hidup dalam keadaan belum mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak perkara darinya yang kita lihat langsung dan kita dengar yang menyisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kita dituntut untuk bersabar, untuk menjadi orang yang hakim, bijak. Bagaimana kita bersikap membimbing orang-orang tersebut, seperti yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan wajib kita ingkari, kesalahan wajib kita luruskan, akan tapi dengan cara yang hikmah, seperti tentu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini kafarah al-halib bi ghairillah, karena halib bi ghairillah termasuk syirik. Hanya saja kata para ulama syirkunnya syirkun asghar, tidak sampai melakukan seorang dari Islam, kecuali kalau mengatakannya disertai dengan pengagungan terhadap yang dia bersumpah dengannya, mengagungkan Lat atau Uzza disertai pengagungan, maka syirkun akbar. Tapi kalau secara lisan saja keluar begitu saja dengan tanpa pengagungan, maka hukumnya syirkun asghar. Kafarah di sini adalah dengan kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, yang merupakan lawan dari asyirik. Nabi katakan qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Kemudian juga Nabi memerintahkan untuk bertawud dari syaitan 3 kali dan meludah 3 kali ke sebelah kirinya. Ini tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkara yang pernah kita dengar dari sebagian orang ketika bersumpah, mereka menambahkan dengan kalimat Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah. Tambahan demi Rasulullah itu perkara yang mungkar. Nabi katakan, "Faman kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang bersumpah, maka tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi demi Allah, tidak boleh ada tambahan demi Rasulullah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.